أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar semua jamaah, sehat? Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bernilai amal soleh insyaAllah. Karena yang kita kaji ini adalah ayat-ayat. Yang akan kita kaji dalam pertemuan ini satu dua ayat dari surah Ali Imran. Al-Imran 190-191. Jangan lupa tetap membaca ta'awuz, a'udzubillah sebelum membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. 190. Inna, sesungguhnya. Penekanan makna. Inna. Innani ana Allah. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna. Maka kalau sudah menggunakan kata inna, itu salah satu menunjukkan apa yang akan disampaikan setelah itu, penekanan yang luar biasa. Inna, sesungguhnya. Fi khalqis, fi dalam. Khalqi, penciptaan. Di dalam penciptaan samawat, langit. Wal ard, bumi. Dalam penciptaan langit. Sama satu langit. Samawat, langit, langit, langit, langit. Sesungguhnya dalam penciptaan langit. Wal ard, bumi. Wakhtilafil laili, perputaran, peredaran, pergantian, silih bergantinya. Lail, malam. Nahar, siang. Semua itu menjadi la'ayat. Semua itu menjadi ayat-ayat. Satu ayat. Tapi Allah mengatakan ini bukan sekedar ayat, tapi la ayat. La kan artinya tidak. Kalau nya panjang, la ilaha illallah. La tidak. Tapi kalau dia pendek, la. Sungguh. Maka sudah berapa kali penekanan di sini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, bumi, silih bergantinya siang dan malam. Sungguh, dua kali sungguh. Satu, dua. Amat sangat terdapat tanda-tanda. Digunakan lagi dalam bentuk jamak. Plural, bukan singular. Jamak, bukan mufrad. La ayat, tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda adanya Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda keagungan Allah. Bagi siapa? Yang menganggap ini tanda kebesaran Allah itu siapa? Li-uli. Li bagi. Uli orang-orang yang punya. Orang-orang yang memiliki, mempunyai albab, lub, lub, isi. Kalau kita makan roti, roti, di luar ada kulit, di dalamnya ada isi, di dalamnya lagi ada manisannya, maka isi dari roti kue yang kita makan yang paling bergizi, berkualitas, yang paling disukai itu, bahkan ada orang membelahnya, dimakan isinya, kulitnya dibuang, isinya itu disebut dengan lub. Nah, kalau makanan lub itu adalah isinya di dalam, gula merahnya, manisannya, lalu manusia ini lub itu apa? Akal pikirannya. Makanya makna ulil albab, orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang menggunakan pikirannya untuk mencari kebenaran. Mereka yang berakal inilah yang mampu mencerna dan memahami bahwa ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia menggunakan lub akal pikirannya, lalu pisau analisa pikiran yang tajam itu dia pakai untuk merenungkan samawat, langit, maka dari perenungannya tentang langit itu muncullah ilmu yang disebut dengan astronomi. Ada apa orang Islam dengan ilmu astronomi? Kita pernah mendengar salah seorang ulama Indonesia belajar di kota Makkah Al-Mukarramah, lalu pergi ke Mesir dan kemudian kembali, bernama Syekh Tahir Jalaluddin Al-Falaki. Al-Falaki ahli ilmu falak. Ilmu falak itu apa? Astronomi. Tapi sekarang justru yang digandrungi anak-anak muda bukan astronominya, astrologi. Astrologi itu ilmu nujum, ilmu ramalan, ilmu perbintangan, horoskop. Tidak ada membawa manfaat apa-apa. Kadzabal munajjimun walau shadaqu. Dusta, bohong, tipu para ahli perbintangan itu. Kalaupun betul, kebetulan saja. Oleh sebab itu siapa yang mempercayai itu bisa rusak akidahnya, imannya kepada Allah. Apalagi kalau sampai dia yakini, kalau ini bintangnya, mesti begini. Kalau tidak begini, wa na'udzubillah, itu rusak akidahnya. Mana takdir? Jadi yang perlu itu adalah astronomi. Ilmu tentang planet. Ilmu bagaimana panasnya matahari. Ilmu bagaimana. Nah, ini semua dikaji dalam agama Islam. Kemudian ketika orang menggunakan lub akal pikirannya, berpikir dia tentang ardh, tentang bumi, maka muncullah satu ilmu lagi. Itulah yang disebut dengan ilmu geologi. Anaknya di mana, Pak? Sedang kuliah semester 5. Jurusan geologi. Masya Allah. Dia yang akan mengeksplorasi nanti. Dari mana mereka tahu bahwa di bawah bumi ini ada emas. Di bawah bumi ini ada perak. Di bawah bumi ini ada minyak. Di bawah bumi ini ada gas. Dan masa-masa keemasan itu sudah berlalu di sebagian tempat kita. Kita sekarang hanya melihat, ini kelihatannya rumah komplek yang bagus. Ya Pak Ustadz, dulu ini komplek ketika masih ada gas bumi. Sekarang mana? Gasnya sudah habis, perusahaan sudah pulang. Sehingga sudah karyawan ditinggalkan. Negara tidak lagi mendapat pemasukan. Dulu masyarakat di sekitar sini makmur, tenang, adem, ayam, tentram. Tapi sekarang tak memperoleh apa-apa. Oleh sebab itu ini mesti ada eksplorasi. Bumi kita yang cukup kaya, luar biasa. Anak-anak umat Islam harus berpikir tentang langit, berpikir tentang bumi. Tapi yang dipikirkannya itu adalah apa isi bumi. Sekarang banyak juga yang berpikir tentang bumi. Pertanyaan berulang kali, Ustaz, bumi ini peta apa bulat? Apa yang kau pikirkan ini? Apakah mempengaruhi ibadahmu? Apakah mempengaruhi duniamu? Apakah membangkitkan etos kerjamu? Pikirkanlah sesuatu yang mesti engkau pikirkan. Ada skala prioritas. Apa saja yang perlu kita pikirkan? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Baik. Sudah. 3, 2, 1. Langit ciptaan Allah. Akal ciptaan Allah. Ketika dikombinasikan antara akal dengan langit, muncul sesuatu yang baru. Astronomi. Kapur sirih, kunyit. Putih, kuning. Ketika ditemukan, muncul warna baru. Jingga. Begitu juga dengan ini. Akal ciptaan Allah. Bumi ciptaan Allah. Ketika dikombinasikan antara akal sebagai objek, bumi subjek, akal objeknya bumi, maka muncul ilmu baru, geologi. Bagaimana dengan perputaran siang dan malam, pergantian silih bergantinya siang dan malam? Maka ini pun menjadi objek. Subjeknya mana? Akal. Objeknya mana? Ini. Perputaran siang dan malam, peralihan musim segala macam, maka muncullah BMKB. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Siapa yang duduk di sana? Siapa yang diangkat menjadi pegawai? Siapa yang bekerja? Kita jaga negeri ini, kita jaga bangsa ini. Saudara dalam satu agama, saudara kita dalam ukhuwah Islamiyah, saudara dalam satu kebangsaan, saudara dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu maka bila orang memahami ini dengan baik, di sana ada pesan-pesan sosial, pesan-pesan masyarakat, pesan-pesan menjaga alam semesta. Orang yang berpikir tentang langit, dia tidak akan gunakan bahan kimia berlebihan, bagaimana lapisan ozon bocor, iklan-iklan di televisi kita dengar, bagaimana ini supaya jangan sampai terlalu panas, global warming, karena rumah kaca, karena lapisan ozon akan bocornya saja begitu panasnya. Bagaimana nanti kalau sampai masanya, idza sama'um fatarat, langit terbelah, ozon itu terbelah, masuk, tidak terbayangkan. Lalu kemudian pula ketika orang berpikir tentang bumi, makhluk bumi, bagaimana ditemukan ikan mati mendarat ketika dibelah perutnya, ternyata ada sampah plastik di dalam. Berpikir bagaimana alam ini sudah rusak. Zuharal fasadu fil barri wal bahari. Sudah rusak di daratan dan lautan. Akibat apa? Bima kasabat aidin nas. Akibat dari perbuatan tangan manusia. Seorang turis dari Jerman makan jeruk yang dibalut plastik di tengah laut, naik perahu untuk melihat bagaimana indahnya pemandangan laut di Indonesia dengan melihat ikan-ikan di bawah. Setelah selesai makan jeruk, dia balut dengan plastik, masuk ke kantong. Sampai ke pantai, baru dia cari tong sampah. Untuk apa? Mau buang ini. Orang semua tertawa. Kenapa enggak dibuang di laut aja, luas. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah kebaikan itu adalah milik orang yang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaku biha. Di mana saja kau menemukannya, maka engkaulah orang yang paling berhak untuk mengambilnya. Walaupun dari seekor binatang, walaupun dari seorang saudara sesama manusia yang tidak seagama denganmu, tapi ada kebaikan, ada pesan-pesan moral, ada pesan sosial yang sedang dia sampaikan. Dia tidak berkata, jagalah alam semesta, tidak. Tapi perbuatannya memegang kulit jeruk yang dibalut dengan plastik, dia tidak ingin buang itu, mengotori. Kenapa kita mesti pikirkan itu? Toh alam masih luas, alam terkembang. Ini semua adalah menjadi renungan buat kita. Oleh sebab itu maka kita punya satu cincin permata, cantik, indah. Lalu kemudian jatuh. Setelah jatuh diambil oleh orang yang tidak seakidah, seagama dengan kita. Dia temukan di jalan, lalu dia pakai. Apakah kita akan diam saja dan berkata itu bukan punya saya? Kita akan mati-matian berkata, ini punya saya. Oh, ini bukan punya kamu. Kalau tidak percaya, buka. Di dalamnya ada tanda. Oh iya, betul punya saya. Begitu juga dengan ini. Ini punya kita. Dalam kitab suci kita yang kita baca, dibaca oleh imam kita. Orang yang dalam bulan puasa, Ramadan, sholat, tarawih, satu malam, satu juz, pasti dia melalui ayat ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Inna fi khalqis samawati wal ard, waqtilafil layli wan nahar, laayatin liulil albab. Ternyata menjaga alam semesta, bagaimana memikirkannya. Kalau sudah dipikirkan, dijaga. Kalau sudah dipikirkan dihormati, kalau sudah dipikirkan dimuliakan. Tapi itu bagi siapa? Bagi orang yang punya akal pikiran. Li ulil albab. Siapa ulil albab itu? Dijelaskan ayat berikutnya 191. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Setelah itu وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Setelah itu apa yang dia katakan? رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Subhanak faqina azaban nar. Apa itu ulul albab? Apakah hanya orang yang sekedar berpikir saja? Tidak. Alladzina, orang-orang yang yadhkuruna zakara, zikir. Yadhkuruna, Mereka yang senantiasa berzikir, tidak pernah putus berhenti. Zikir sekarang, zikir besok, yadhkuruna. Mereka yang senantiasa berzikir. Pasti zikir itu, mulut menyebut, hati mengingat. Yang disebut apa? Allah. Yang diingat siapa? Allah. Allah yang mana? Itulah gunanya belajar. Allah yang wujud. Allah yang kekal abadi. Allah yang tidak sama dengan makhluk. Mukhalafatul lil hawadis. Allah yang berdiri sendiri tidak perlu kepada makhluk yang lain. Qiyamuhu binafsihi. Allah yang tunggal, esa, wahdaniyah. Allah yang maha kuasa, qudrat, iradat. Allah yang maha mendengar, sami', basir. Mengenal Allah dari asma'ul husna. Jangan sampai tersesat. Yang disebut Allah, yang diingat Allah, yang diagungkan, dimuliakan Allah. Itulah orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allah. Kapan dia menyebut mengingat Allah? Qiyaman, berdiri. Wa qu'udan, duduk. Wa 'ala junubihim, berbaring. Siapapun orangnya, dimanapun dia tinggal, apapun profesinya, sehebat apapun dia, dia tidak pernah akan keluar dari tiga posisi dan kondisi. Berdiri, qu'udan, duduk. Wa 'ala junubihim. Sebentar lagi, besok, lusa, kemarin, malam, orang akan beristirahat. Tapi dia tetap mengingat, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang terbaring di rumah sakit, engkau menyebut Allah. Cukupkah hanya itu saja? Tidak. Apa tambahannya lagi? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. 3, 2, 1. Tapi ada pandangan lain, bahwa makna qiyaman ketika sedang aktif berdiri. Qiyaman. Berdirinya pun saat masih punya jabatan, masih punya kekuasaan, berzikir. Wa qu'udan, saat sudah pensiun, saat sudah tidak berkuasa, tetap juga berzikir. Wa 'ala junubihim, saat berbaring di ruang ICU, kan dicabut malaikat maut nyawanya, tetap juga berzikir. Inilah orang-orang yang istiqamah. Kondisi satu, kondisi dua, kondisi tiga. Ada orang yang ketika aktif berzikir, ketika pensiun tidak. Ada yang ketika aktif lupa, lalai. Setelah pensiun baru aktif berzikir. Masih syukur, masih ada kebaikan walaupun kecil. Tapi kita diinginkan istiqamah apapun yang terjadi. Saat engkau berdiri engkau berzikir, saat engkau duduk pun engkau berzikir, saat berbaring pun engkau berzikir. Saat masih aktif berdiri, saat sudah duduk-duduk tidak lagi aktif pun tetap berzikir, dan saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala tetap engkau menyebut Allah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Wa afdalul du'a alhamdulillah. Inilah mereka. Jadi ulil albab itu siapa? Orang-orang yang menyebut Allah, mengingat Allah, mengagungkan Allah. Saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, saat aktif, saat non aktif, saat akan menjelang kematian. Cukupkah hanya itu saja? Dia lanjutkan. Wa yatafakkarun. Mereka berfikir. Fakab. Ra, zakara, zikir. Fakara, fikir. Apa sebenarnya yang sedang diajarkan Allah SWT melalui ayat ini? Belen, tawazun, keseimbangan antara zikir dan fikir. Sekarang banyak orang yang cerdas secara intelektual. Intelektualnya cerdas sekali. Inilah orang-orang yang berfikir. Tapi hatinya kosong, hampa. Berakhir dengan apa? Bunuh diri. Orang-orang yang cerdas itu puncaknya stres, depresi, bunuh diri. Mati, jiwanya kering. Oleh sebab itu mesti cerdas juga secara spiritual. Spiritual, zikir. Al-Quran sedang mengajarkan kita keseimbangan itu. Wa yatafakkarun. Tapi yang mereka pikirkan bukan zat Allah. Apakah Allah itu di luar alam atau di dalam alam? Ini pergulatan filosof. Apakah Allah itu di bawah atau di atas? Bukan itu yang mereka pikirkan. Pisau analisa ini digunakan bukan jangan sampai salah objek. Bila di tanganmu ada pisau, bukan engkau potongkan ke urat nadi. Bukan engkau potongkan ke sini. Pisau ini kau gunakan untuk berpikir tentang apa? Khalqis samawat. Pikirkanlah tentang penciptaan langit. Wal ard, bumi. Ajib, unik. Di atas kan sudah cerita tentang penciptaan langit dan bumi. Sekarang kenapa diulang lagi? Diulang agar mengingatkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما. Mengapa diulang? Besok datang ya. Seperti iklan saja. Kenapa diulang berkali-kali? Karena memang kepala kita menerima informasi didengar pertama kali titik. Dengar kedua kali garis pendek. Dengar tiga kali garis panjang. Dengar empat kali mulai garis agak jelas. Dengar lima kali semakin jelas. Ini metode dakwah, metode pengajaran bahasa, metode pengenalan ilmu pengetahuan. Jadi Al-Qur'an bercerita, betul kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Law dha'a minni 'iqalu ba'iri, andai hilang tali kekang untaku, lawajadtuhu fil Qur'an." Pasti aku akan temukan dalam Al-Qur'an. Kita di dalam Al-Qur'an bertemu dengan bagaimana motivasi ilmu astronomi, ilmu geologi, perputaran siang dan malam, tentang bagaimana manusia yang punya hati dan pikiran, orang yang punya hati pikiran itu apa saja yang dia pikirkan, bagaimana dia berpikir, objek pikirannya apa yang perlu dia jaga keseimbangan, sehingga membaca Al-Qur'an, betul kata Syekh Abdullah Darraz, seorang ahli tafsir dari Al-Azhar Mesir, Al-Qur'an itu seperti permata yang memiliki banyak sisi. Ketika kau baca sekali kau temukan sisi ini, ketika kau baca dua kali kau lihat sisi ini, ketika kau baca tiga kali kau tampak sisi ini. Semakin engkau baca, semakin banyak sisi-sisi yang belum tersentuh. Masya Allah. Makanya jangan sampai sisi itu diisi oleh setan. Sebelum baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Berwudu dalam keadaan suci, dalam keadaan mencari ridha Allah. Dan yang paling penting adalah innamal a'malu binniyat. Segala amal diawali dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala orang, semua manusia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Setelah engkau berzikir, engkau tetap juga berfikir. Tapi yang kau fikirkan jangan sampai salah fikir. Yang kau fikirkan itu bukan zat Allah, bukan ayat mutasyabihat. Yang kau fikirkan itu adalah tentang penciptaan langit, penciptaan bumi. Setelah seimbang antara yazkurun dengan yatafakkarun, seimbang antara zikir dan pikir, seimbang antara tazakkur dengan tafakkur, seimbang antara kecerdasan intelektual dengan spiritual, maka buah daripada itu adalah ini zikir, ini pikir, ini spiritual, ini intelektual. Bertemu dia, puncaknya engkau akan berkata, Rabbana, ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia, ya. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Seorang pembawa batu dari gunung, bongkahan batu. Lalu kemudian ketika dia membawa bongkahan batu ini naik sepeda, bongkahan batu di dalam keranjang, saat menurun dia tersenyum. Saat menaiki anak bukit mendaki, caci maki dalam hati. Tuhan enggak punya kerja. Kenapa dibuatnya dunia ini bergelombang? Kenapa tidak rata saja? Kenapa tidak menurun saja? Kenapa mesti ada bukit tinggi turun ke bawah, naik turun ke bawah? Kenapa? Karena dia tidak zikir, tidak fikir. Andai dia mau berfikir, andai dia mau berzikir, dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia, ya Allah. Kenapa mesti bumi ini bergelombang? Karena ada bukit. Kenapa bukit mesti ada? Wal jibala autada. Kami jadikan bukit-bukit itu sebagai autad, sebagai pasaknya. Kenapa tiang kemah yang dipancangkan di tengah gurun itu tidak goyang? Karena ada pancang, karena ada pasak di kiri dan di kanan. Begitu juga dengan alam semesta ini. Kenapa kulit bumi ini tidak bergelombang, tidak bergoncang? Karena ada pasak-pasaknya, Gunung Bromo, Gunung Kidul, gunung-gunung, bukit-bukit ini. Ini adalah wal jibala au. Tak ada. Setelah dia berkata, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Apakah cukup hanya sebatas itu? Masih ada lagi ucapan berikutnya yang akan kita bahas setelah yang berikut ini. 3, 2, 1. Mereka yang seimbang antara zikir dan fikir, seimbang, balance, tawazun antara kecerdasan spiritual dengan intelektual, antara otak dengan hati, maka mereka akan punya tiga hal. Satu, dua, tiga. Pertama, mereka tidak akan melihat segala ciptaan ini sia-sia. Melihat bukit, melihat danau, melihat gunung, melihat manusia, melihat makhluk. Dari mulai yang besar sampai yang kecil, mereka akan berkata, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Kenapa? Karena melihat dengan pandangan pandangan orang yang berzikir. Yang kedua, mereka tidak pernah mencaci maki sumpah serapah Allah. Mereka selalu berkata, subhanak, maha suci engkau. Maha suci engkau. Sebaliknya yang lain akan berkata sumpah serapah, caci maki. Kenapa Allah buat begini? Kenapa ada begini? Kenapa ini? Kenapa Allah tidak adil? Kenapa? Sedangkan mereka selalu berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Dan puncaknya adalah mereka akan berkata, faqina azabannar. Jadi, setinggi apapun ilmu orang, S1, S2, S3, postdoktoral, profesor, dalam negeri, luar negeri, setebal apapun disertasinya, kalau benar ilmunya, benar keseimbangan tazakkur dengan tafakkurnya, maka mereka akan berkata, ma khalaqta hadza batila. Dia akan terus eksplorasi pengetahuan, dan dia akan berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Dan dia akan berkata, faqina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Muncul datang rasa takutnya, sadar dia bahwa dia sebenarnya tidak ada apa-apanya. Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu, orang yang celaka adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya. Orang yang berzikir, orang berpikir, orang yang sadar siapa dia sebenarnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seimbang antara zikir dan fikir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kita bahas dalam surah Ali Imran ayat 190, ayat 191. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan oleh jemaah sekalian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita melihat di surah Ali Imran ayat 190 dan 191 ini adalah sosok manusia yang ideal, Ustaz. Artinya menyeimbangkan antara fikir dan zikir. Yeah. Namun kenyataannya di zaman sekarang ini agak sulit kita melihat manusia yang bisa balance fikir dan zikirnya. Kira-kira penyebabnya apa, Ustaz? Sampai kemudian sulit kita menemukan manusia yang bisa menyeimbangkan antara fikir dan zikir. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jazak. Barakallahu fikum. Pertama, program pendidikan kita. Pendidikan, apa orientasi pendidikan? Daftarkan anak Anda segera. Akan lulus ke universitas manapun tanpa tes, segera kerja. Jadi orientasinya bagaimana? Kerja, makan, selesai. Jadi kalau begitu orientasinya, kerja, selesai S1, lanjut S2. Setelah itu pendidikan selesai, dapat ijazah, kerja. Setelah kerja dapat uang, punya gaji, menikah, atau lebih mengutamakan diri dulu, harus punya rumah, harus punya mobil setelah menikah, lalu kemudian punya anak, habis. Puncaknya habis, habis. Setelah itu apa lagi? Akhirnya hidupnya sama saja seperti ikan di dalam akuarium. Makan, pulang, kantor, kerja, lelah, capek, nonton TV, main game, liburan, tua, dimakan usia, sakit, mati, habis. Tidak ada yang diperjuangkan dalam hidup. Oleh sebab itu maka mulailah kita berpikir untuk mendidik generasi ke depan. Generasi yang punya visi misi. Generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Generasi Muhammad Al-Fatih. Generasi seorang ayah memandikan anak di tepi sungai sambil berkata, wahai anakku, aku ingin ke depan kau yang akan membebaskan Konstantinopel menjadi menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Generasi yang militan, tetap menghormati kemanusiaan, menjaga kebangsaan, mencintai sahabat, kerabat, tetangga, ada saudara dalam la ilaha illallah, ada saudara dalam kebinekaan, di bawah panji Al-Quran. Oleh sebab itu maka ini harus kita mulai berpikir, kira-kira kurikulum kita ini orientasinya kemana? Karena orang tua sudah menyerahkan anaknya bulat-bulat. Pagi dia serahkan ke guru, wahai guru, didiklah dia. Akhirnya disemailah di kepalanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris tanpa memperdulikan pendidikan agama. Alhamdulillah di sebagian sekolah sudah mulai ada balance, seimbang. Ada fisika, ada kimia, ada bahasa Inggris, ada matematika, ada biologi, tapi juga ada Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, sirah. Sehingga demikian mulai seimbang. Ini kurikulum sekolah. Yang kedua, jangan sampai sekolah membangun istana pasir di pantai. Cantik sekali. Istana nih, iya. Wow, luar biasa. Siapa yang buat istana nih? Sekolah. Istana apa namanya? Istana pasir. Begitu datang ombak, siapa yang meruntuhkan istana pasir yang dibangun oleh sekolah? Orang tua. Di sekolah dia diajarkan harus menutup aurat, jilbabnya panjang, celananya bagus. Tapi ternyata begitu sampai dia rumah, dia lihat ibunya rambut, dia lihat ayahnya pakai celana pendek. Maka istana pasir yang sudah terbangun di kepalanya tadi hancur. Dia confused. Oleh sebab itu maka seimbang antara pendidikan sekolah dengan orang tua. Lalu kemudian peran dari penguasa, ulil amri, ini amat sangat penting. Karena manusia dia dijaga oleh lingkungannya. Bagaimana wakil-wakil rakyat mengeluarkan perda, mengeluarkan aturan yang menyelamatkan generasi kita ke depan. Kalau tiga ini baik, insya Allah orang tua, guru, pemerintah, terbentuklah generasi yang ke depan menjadi pemimpin-pemimpin yang berfikir dan berzikir. Insya Allah, amin. Mungkin ada hal lain? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz cara menciptakan generasi yang seimbang antara zikir dan fikir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ini prosesnya tidak sama dengan gajah, walaupun umurnya hampir sama. Umur gajah dengan umur manusia hampir sama. Tapi gajah begitu keluar langsung sempoyongan, goyang-goyang. Setelah itu dia berlari, sudah selesai. Hampir sama dengan induknya, lalu kemudian tua, mati. Tapi manusia tidak. Manusia mengalami beberapa hari untuk senyum. Setelah itu telentang. Setelah itu sekian bulan telungkup. Setelah itu mulai merangkak. Habis itu berlari, mulai belajar. Prosesnya begitu panjang. Kenapa? Karena dia akan menjadi pemimpin. Dari dulu yang namanya ayam, cukup dengan ceker dan paruh dia bisa hidup. Tapi manusia tidak. Manusia tidak cukup hanya dengan tangan. Sekarang manusia bersaing. Sahabat-sahabat saudara kita di Eropa, kawan-kawan kita di Afrika, dan kita di Asia. Cobalah lihat bagaimana persaingan yang luar biasa ini. Mereka yang tinggal di Jerman, di Belanda, di Inggris, dengan alam yang amat sangat mengerikan. Bagaimana mereka dingin membeku sekian bulan, tapi bisa hidup, bisa maju. Sedangkan alam kita yang adem, ayem, nyaman, tentram, hijau dengan sumber daya alam. Apa yang terjadi dengan manusia ini sebenarnya? Oleh sebab itu maka proses panjang ini harus dikawal terus. Dari mulai menyusui sampai kemudian proses pendidikan awal, usia 2 tahun pertama, usia 2 tahun kedua, 2 tahun ketiga, muru auladakum bisalah, suruhlah anak kamu salat, wahum abna'u sab'an sinin, ketika dia berumur 7 tahun, wadribuhum fil ashraf, pukullah dia ketika umur 10 tahun. Ada apa dengan 7? Kenapa disuruh salat itu 7? Karena umur 6 tahun adalah the golden age, golden emas, age usia emas. 2 tahun pertama dia disusukan, ikatan emosional, tulangnya, hatinya, jantungnya, pertumbuhan kepalanya. Itu kepala, kulit, tulang kepala baru sempurna pada usia 2 tahun. Setelah 2 tahun menyatu, barulah dia sempurna kuat. Makanya dalam Islam anak itu dianggap menjadi saudara sesusuan kalau disusukan dalam usia di bawah 2 tahun. Kemudian 2 tahun kedua dia mulai peluk cium kasih sayang seorang ibu. 2 tahun ketiga dia mulailah menghafal surat-surat pendek karena ibunya membaca. Oleh sebab itu tidak lain cara kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Mudah-mudahan kita termasuk generasi yang berfikir. Allahumma ja'alna minadz-dzakirin, jadikan kami orang-orang yang berzikir. Allahumma ja'alna minal mutafakkirin, jadikan kami orang-orang yang berfikir tentang ciptaan-Mu. Dan akhirnya kami berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina azaban nar, selamatkan kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.